bahwa pesta pasti kan berakhir. ini akibat kesombongan manusia. Karena sudah merasa menundukkan semesta. Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang selalu dilanda bencana? Macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Akan di dunia tiada lagi ketenangan. Nah, semoga semua uraian saya bisa menjadi renungan untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi.